Tersang pemikiran hati, terkisahku di antara cinta yang rumi. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta yang agung ku pertaruhkan. Maafkan bila ku tak sempurna, cinta ini tak mungkin ku cegah. Ayat-ayat cinta bercerita cintaku padamu. Bila keyakinanku datang, kasih bukan sekedar cinta, pengorbanan cinta.